Riyayane gorong entek njaluk sepura gorong tutuk kok wis tawuran. Sing tawuran deh. Wah aku jan geweting tenan nenek wong tawurane. Ora tau dihukum berarti ya. Demak cinta damai betul. Putra Raja Wali cinta damai betul. Sing tawuran deh. Memanjang. Spesial untuk Putra Raja Wali dari teman-teman panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Aku dari janji. Terima kasih. Oh, Putra Raja Wali juga Jos Gandos.